Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'inna astaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim ini dalam keadaan tanpa ada halangan apapun. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan ibadah yang berpahala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian Kitabul Jam' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Wala tanturu ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang lebih tinggi keadaannya daripada kalian. Fahuwa ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena sikap semacam itu lebih layak untuk kalian lakukan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Barakofikum. Jika kita memperhatikan kandungan hadis ini, maka hadis ini mengajarkan kepada kita sikap seorang muslim dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan satu prinsip untuk melihat orang yang lebih rendah tingkat ekonominya dan tidak melihat orang yang lebih tinggi tingkat ekonominya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang apabila melihat saudara-saudaranya banyak yang tingkat ekonominya lebih rendah daripada dia, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan ekonominya masih lebih baik daripada mereka-mereka. Sikap semacam ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, cukup menyebabkan seorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Karena seandainya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat seperti mereka yang ada di bawahnya, tentu tidak bisa merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Dan juga termasuk cara agar kita lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah tidak melihat orang yang ekonominya di atas kita. Karena dengan melihat orang yang ekonominya di atas kita, ketertarikan kita dengan harta akan semakin tinggi dan kita akan menganggap remeh karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena masih ada yang lain yang lebih baik, sehingga kepengen yang seperti itu dan seperti itu dan seterusnya, menyebabkan seorang tidak pernah puas terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya tidak pandai mensyukuri nikmat. Rumahnya jelek, lihat rumah orang yang bagus, pengen kayak gitu. Akhirnya dia selalu tidak nyaman dengan rumahnya. Dia selalu meremehkan rumahnya. Padahal rumahnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai dia melakukan semacam itu? Karena dia sering melihat orang-orang yang ekonominya di atasnya. Nah, sebaliknya, ikhwan fillah a'azzakumullah, jika nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berupa nikmat agama, nikmat terkait dengan masalah agama, maka sikap kita dibalik. Tidak seperti sikap kita terhadap nikmat-nikmat yang terkait dengan urusan dunia. Kalau nikmat dalam urusan dunia, kita diperintah untuk melihat ekonomi orang yang di bawah kita, tidak melihat ekonomi orang yang di atas kita. Tapi untuk nikmat-nikmat yang terkait dengan masalah agama, maka sebaliknya kita diperintahkan untuk melihat keadaan mereka yang ada di atas kita dan tidak melihat keadaan mereka yang di bawah kita. Contoh, ada seorang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam masalah agama. Maka kita harus melihat orang-orang semacam itu agar lebih termotivasi untuk apa ini? Menambah ilmu agamanya. Jangan melihat mereka-mereka yang ilmu agamanya di bawah kita. Karena kalau kita melihat orang-orang yang ilmu agamanya di bawah kita, kita akan merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan, sehingga tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Nah, alhamdulillah saya masih bisa baca Quran. Coba lihat mereka baca huruf hijaiyah aja enggak bisa, apalagi baca Al-Qur'an, ya, masih mending saya. Akhirnya dia enggak terpacu untuk melanjutkan pelajaran agamanya. Dia hanya mencukupkan diri bisa baca Quran. Padahal seandainya kalau dia melihat yang lain tidak hanya bisa baca Al-Qur'an, tapi bisa menghafalnya, bahkan bisa tafsirnya, dia tidak ingin seperti itu. Kenapa? Ah, lumayanlah daripada mereka enggak bisa baca Quran. Sehingga tidak termotivasi untuk apa ini? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi harus dibedakan bahwa dalam melihat ekonomi-ekonomi dunia, maka lihatlah yang ada di bawah kita. Jangan melihat di atasnya. Supaya kita menjadi hamba yang apa ini? Bersyukur. Dan dengan syukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Nah, sebaliknya, kalau itu kenikmatan terkait dengan agama, maka lihatlah yang lebih atas dari kita. Jangan melihat yang lebih bawah, agar kita lebih termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dalil tentang prinsip ini, yakni melihat yang lebih atas dalam masalah kenikmatan yang terkait dengan agama, ialah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan segeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan mencapai surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu menunjukkan kita harus melihat mereka-mereka yang ada di atas kita dalam masalah kebaikan agama. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dalam hadis ini menunjukkan kita harus melihat mukmin yang kuat, tidak melihat mukmin yang lemah. Yani kuat ibadahnya, kuat amalannya, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ilmunya. Itu yang dilihat, karena itu adalah yang terbaik dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat orang mukmin yang lemah. Kenapa? Ya tadi itu menyebabkan kita tidak apa ini termotivasi untuk berpacu dalam kebaikan. Merasa cukup. Sudah alhamdulillah masih mending daripada dia enggak paham agama sama sekali. Saya lumayan sudah tahu ini dan itu. Nah, itu sikap yang salah. Yang benar ialah lihatlah mukmin-mukmin yang kuat dalam masalah-masalah agamanya. Kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat amalan-amalan yang lainnya. Itulah yang harus dilihat supaya kita termotivasi untuk menjadi seperti dia, menjadi yang terbaik dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian khana bitina auzakumullah dari hadis yang kita baca tadi, yakni unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fawa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ini juga ada faedah lain yang bisa kita ambil, yakni at-tumakninah al-qalbiyah la tuhsaru illa bihusnil nadar wal qana'ah. Ketentraman hati, ketenangan hati itu tidak bisa didapat kecuali memiliki pandangan yang baik dan qana'ah. Jadi hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tenteram kalau cara pandang orang itu bagus dalam menilai nikmat Allah dan juga memiliki sifat apa ini? Qana'ah. Tadi itu cara pandang dalam melihat nikmat Allah yang terkait dengan masalah dunia ialah melihat yang ada di bawah, jangan melihat yang ada di atas. Nah, sehingga hati kita jadi apa ini? Tenang. Alhamdulillah saya masih lumayan ya, bisa beli ini, beli itu. Coba lihat teman-teman saya yang lain ya, mereka serba kekurangan. Ini menyebabkan hatinya apa ini? Tenang, tenteram. Karena cara pandangnya bagus, benar. Dan dengan qanaah seorang itu juga bisa tenang dan tenteram hatinya. Itu merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan hati tenang, hati tenteram walaupun tidak kaya raya. Nah, bisa makan 3 kali sehari, alhamdulillah, insyaallah. Nah, bisa makan 3 kali sehari. Bisa menikmati sambal yang sedap, pedas. Alhamdulillah. Nah, ya, disyukuri. Nah, walaupun cabai campur tomat, campur garam, campur terasi, kasih gula merah dikit, ulek. Nah, langsung makan pakai kerupuk. Nah, alhamdulillah. Dah. Ya, nah, apalagi kalau puasa-puasa gini ya. Nah, ya. Buka puasa. Nah. Begitu qanaah. Tidak kemudian bayangannya itu makanannya buahnya harus begini, begini, begini, begini. Hatinya tenang, tenang. Mungkin orang lain melihat kasihan ya, bukannya cuma sambal sama kerupuk. Nah, nah. Padahal yang menikmatinya itu sudah apa ini? Merasa puas. Kalau di total satu piring tadi itu kerupuk, sambal, nasi, ya, 5.000 lah. Sambal istimewa. Nah, sambalnya istimewa. Nah, tidak semahal satu porsi di restoran. Satu porsi 50.000. Nah, sudah merasa cukup. Nikmat. Hatinya siapa ini? Tenang. Lain lagi kalau orang itu cara pandangnya salah dan tidak qanaah. Itu menyebabkan hati tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasakan ketentraman. Selalu gelisah. Kenapa? Karena diliputi oleh rasa tidak cukup dan rasa apa ini kurang dan kepengen macam-macam. Dia kalau lihat ekonomi seseorang itu enggak lihat yang di bawah, yang dilihat di atas terus ya. Enak ya si fulan itu. Buka puasanya pakai sate kambing. Ya. Pakai apa itu? Karang asem balungan. Coba saya pakai nasi sama sambal kerupuk. Pokoknya dia makannya enggak bergairah. Makan nasi sambal kerupuk tadi itu makan sambil bayangkan sate kambing. Jadi enggak menikmati. Hatinya resah, gelisah. Karena merasa belum puas dengan yang dia nikmati tadi. Dan merasa kurang terus. Karena dia cara pandangnya salah. Dia melihat ekonomi orang yang di atasnya. Tidak melihat ekonomi orang yang di bawahnya. Terasa kurang, kurang, kurang, dan kurang terus. Nah, contoh yang lain bukan masalah makanan. Masalah uang. Nah. Kalau orang ini cara pandangnya salah, benar-benar hatinya enggak bisa tenang, gelisah terus. Nanti hitung terus. Ngitungnya cuma 5 detik. Kenapa? Uangnya dikit. Coba kalau si fulan ya, ngitung uang saja 1 jam sendiri. Nah. Saking banyaknya. Ngitung uang 1 jam itu termasuk banyak dia. Nah, ya. Saking banyaknya. Nah. Jadi dia tuh ngitung uangnya sedikit yang harusnya 5 detik itu lama sekali diulang-ulang sambil bayang-bayangkan uang banyak yang pernah ia lihat milik ya si fulan. Wah, kalau jadi si fulan itu mantep ya. Sehingga dia tidak bisa menikmati uangnya yang sedikit itu karena perasaannya apa ini? Kurang dan kurang, pengen seperti yang di atasnya. Gelisah terus. Lain kalau cara pandangnya benar dan qanaah sebagaimana dalam hadis tadi, dia melihat ekonomi yang di bawah dan dia qanaah ngitung uang. Nah, alhamdulillah insyaallah uangku sudah mencapai 100.000 ya. Coba si fulan itu ya punya uang cuma 1.000 rupiah, sehari dapatnya cuma 1.000 rupiah, saya 100.000, alhamdulillah masyaallah. Nah, alhamdulillah. Tenang, ayo. Dia tuh gak punya pikiran macam-macam. Dah. Melihat yang di bawah dan qanaah. Itu termasuk cara untuk membuat hati tenang, hati apa ini? Tentram. Nah, dimohon maaf. Saya tidak meremehkan orang kaya. Dan tidak melarang orang menjadi orang kaya. Tapi kalau orang itu miskin, terus temannya itu sama yang kaya-kaya, itu enggak pernah tenang katanya. Bolehlah berteman, tapi kalau pakai lihat-lihat kekayaan orang kaya itu, wah, enggak tenang. Dia miskin, temannya itu kaya. Nah, lihat temannya yang hitung uang. Lihat temannya hitung perhiasannya. Lihat temannya ngitung barang-barangnya yang mewah. Belongo terus. Pulang-pulang hanya gigit jari. Pikirannya nerawang kosong, angan-angannya panjang, ya andai, andai, andai aku seperti dia, andai ya. Hatinya gelisah. Karena yang dipepet itu orang kaya terus begitu. Nah, coba kalau dia itu temannya adalah orang yang lebih miskin daripada dia. Insyaallah kasihan ya. Kamu cuma punya makanan ini, nasi putih, kerupuk sambal. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Nah. Kamu kok tetap gemuk ya walaupun makanannya seperti itu ya, masyaallah. Nah. Dia terus meresapi keadaan orang-orang yang ada di bawah ekonominya. Dengan membandingkan keadaan dirinya, itu masih lebih bagus. Sehingga hatinya tenang, bersyukur kepada Allah SWT. Nah, itu semuanya tadi itu kembalinya. Cara pandang yang benar dan qanaah menyebabkan hati menjadi apa ini? Tumakninah. Tumakninah, tentram, tenang, damai. Kalau sebaliknya cara pandangnya salah dan tidak qanaah, bikin hatinya goncang, gelisah, resah. Baik. Nah, bisa jadi mereka-mereka yang tidak punya, kita kasihan. Sebetulnya yang perlu dikasihannya itu kita. Mereka itu bahagia dalam kemiskinan dan kekurangannya. Karena mereka qanaah. Tapi kita, barakofikum, walaupun lebih bagus ekonominya, sebetulnya harus lebih dikasihani. Karena kita tidak qanaah dan tidak melihat orang yang di bawah, yang tidak di atas terus. Apakah ini berlaku hanya untuk individu ataukah berlaku juga untuk bangsa dan negara? Barakofikum, berlaku juga untuk bangsa dan negara. Selama bangsa dan negaranya itu hanya melihat ekonomi negara maju dan kaya, maka negara itu akan serakah dan menghalalkan segala cara. Tapi kalau negara itu melihat ekonomi yang lebih bawah daripadanya, maka negara itu akan bersyukur dan tidak muluk-muluk memanfaatkan apa yang ada dari sumber daya alamnya. Nah, contoh negara yang selalu melihat negara lain yang maju, yang kaya raya, dan pengen seperti itu. Itu akan terlihat dari banyaknya hutang yang ia miliki. Karena pengen seperti negara maju dan kaya itu. Akhirnya dia apa ini? Untuk mencapai tujuannya akan menghalalkan segala cara. Barakofikum, hutang yang tak pernah kunjung habis pelunasannya. Untuk apa hutangnya itu? Bangun ini, bangun itu. Supaya kelihatan kaya seperti mereka. Nah. Kemudian menetapkan pungutan ini dan pungutan itu kepada rakyatnya untuk memenuhi target pendapatan nasional. Akhirnya segala macam cara akan dilakukan. Mulai pajak ringan sampai pajak apa ini? Tinggi. Diterapkan semua. Dalam keadaan utangnya terus bertumpuk, tumpuk. Kemegahan yang semu. Bangun tapi utang. Sehingga tidak pandai bersyukur. Bangsa dan rakyatnya tidak pandai bersyukur. Kurang, kurang, dan kurang terus. Nah, sementara hutangnya terus menumpuk-numpuk. Tapi kalau bangsa dan negara itu, barakofikum, memiliki cara pandang seperti syariat, melihat negara lain yang ekonominya lebih bawah dan qanaah dengan apa yang ada, maka akan apa ini? Tenang dan damai. Tidak perlu banyak-banyak utang ke luar negeri. Ya manfaatkan aja sumber daya alam yang ada. Digali ya, kemudian dimanfaatkan. Nah, kalau memang enggak bisa bangun seperti itu, ya enggak usah bangun dululah sampai dapat. Nah, walaupun tidak masuk dalam negara maju dan kaya, hanya masih taraf negara berkembang. Nah, tapi rakyatnya makmur, pemerintahnya cukup apa ini? Adem ayem. Enggak banyak utang. Ya, semuanya seperti itu. Pemimpin perusahaan juga demikian. Kalau cara pandangnya salah dan tidak qanaah, nah itu perusahaan itu akan besar, maju dan banyak pemasukannya. Tapi ternyata hutangnya juga banyak. Nah, dia berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan target-target itu walaupun dengan cara apa ini, tapi melihat yang lain yang maju. Nah, ingat ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita prinsip yang benar dalam memandang rezeki itu. Ternyata kita enggak boleh melihat orang yang rezekinya lebih mapan. Justru disyariatkan untuk melihat orang yang rezekinya di bawah kita. Untuk apa itu tujuannya? Agar kita apa ini? Memiliki cara pandang yang benar dan qanaah serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam para sahabatnya. Saat itu beliau mampu mensejahterakan para sahabat dan juga masyarakat Islam. Walaupun bukan menjadi negara terkaya saat itu. Sikapnya ya, menjadi negara Islam yang disegani oleh dunia. Bukan karena kekayaannya, tapi karena syukurnya dan qanaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, jangan sampai tertipu dengan pernyataan yang mengatakan kalau kalian tidak kaya maka akan dijajah. Jawabannya, dijajah itu kalau orangnya tadi itu tidak pintar dalam apa ini menjalankan agamanya. Kalau orang itu menjalankan agama dengan baik, maka Allah akan menolongnya, memenangkannya, menghadapi musuh-musuhnya. Tidak akan dijajah. Tapi kalau dia menggantungkan kekuatan itu hanya dengan kekuatan kekayaan harta, bukan kekayaan dan kekuatan agamanya, maka benar-benar akan dijajah. Karena relatif, ya. Kamu kalau enggak kaya, kamu akan dijajah. Kalau kaya, apakah enggak dijajah? Ya akan dijajah oleh yang lebih kaya lagi, gitu katanya ya. Nah, terus enggak habis-habis terus. Kalau lebih kaya, ya akan dijajah lagi yang lebih kaya lagi. Pak, selamanya kita dijajah. Nah, karena masih ada yang lebih kaya dari kita. Dalam sejarah membuktikan bahwasanya negara-negara yang bersyukur pada Allah, mentaati ajaran-ajaran Islam, menerapkan syariat-syariat Islam dengan baik, qanaah, syukur, tidak banyak utang ke negara lain, itu barokah dan disegani oleh negara lain, bahkan menjadi negara kaya. Kenapa kok bisa kaya? Karena orang yang bersyukur itu akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Amerika itu gak punya hutang ya. Nah, Amerika kan termasuk negara apa ini? Adikuasa. Tetapi ternyata hutangnya Amerika itu banyak. Lebih banyak daripada hutangnya Indonesia. Nah, sekedar informasi ya. Nah, supaya tidak silau dengan apa ini? Amerika. Atau negara-negara Eropa yang lain. Itu utangnya banyak-banyak. Jadi pendapatannya banyak, utangnya juga banyak. Kenapa? Karena targetnya ialah menjadi yang terbanyak. Dalam segalanya. Pendapatannya terbanyak, utangnya yang paling banyak juga. Nah, semua keinginannya ingin dicapai. Nah, tapi lihat. Ini saya tidak kemudian mengatakan yang terbaik, tapi paling tidak kita bisa mengambil ibrahnya, ya. Negara Saudi nggak ada utang, tapi nggak pernah ada diumumkan di media massa, ya. Nah, negara Saudi itu nggak punya utang ke negara lain. bahkan ngasih negara lain pemberian tanpa apa ini kembalian, atau kalau ngasih pinjaman modal tanpa bunga. Nah, tidak utang sepeser pun dengan negara lain. Kenapa itu gak ditiru? Baik, barakofikum. Selama ini toko-toko bangsa kita, barakofikum, mereka sering menggembar-gemborkan untuk menggali potensi sumber daya alam negeri sendiri, ya, berdiri di bawah kaki sendiri, tidak apa ini menggantungkan bantuan negara lain. Karena negara kita ini luas, sumber daya alamnya banyak, kaya sumber daya alam, tinggal kita apa ini manfaatkan saja. Tapi pernyataan semacam itu dibantah oleh tokoh lain, ya, dan mengakui memang kita ini nggak bisa berjalan sendiri, kita butuh bantuan negara lain. Kenapa kok begitu? Utang kita banyak. Tanya, kenapa utangnya bisa banyak? Nah, karena keinginan kita banyak, kemauan kita banyak. Coba kalau kemauan dan keinginannya enggak banyak, utangnya juga banyak. Nah, tapi kekayaannya juga enggak banyak, belum tentu. Karena orang itu kalau qanaah dan bersyukur, itu Allah Subhanahu wa taala akan apa ini? Mencurahkan rezekinya. Nah, ini yang tidak diyakini oleh mereka karena kurang dalam memahami agamanya. Nah, rezeki itu dari Allah. Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Barakallahu. Kalau kita memenuhi syariat Allah dengan baik, taat kepada Allah, memiliki pandangan yang benar dalam masalah rezeki dan syukur dan qanaah, Allah akan menambah rezekinya. Ini yang perlu diperhatikan bersama-sama, ya. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Sekecil apapun nikmat itu, jadi diingatkan, jangan lihat yang lebih atas, lihat yang lebih bawah. Itu menunjukkan bahwasanya yang di bawah itu juga dapat nikmat. Dan itu ialah nikmat Allah yang wajib kalian apa ini? Syukuri. Apalagi kalian yang lebih baik daripada yang di bawah, harus lebih apa ini? Bersyukur lagi. Sehingga dengan demikian, mensyukuri nikmat itu hukumnya apa? Wajib. Dan mengkufurinya adalah sebuah dosa. Mengkufurinya adalah dosa. Meremehkan nikmat adalah dosa. Barakofikum. Khanafidina azakumullah. Seorang, sekali lagi, jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, masih banyak yang bisa bersabar untuk menghadapinya. Tetapi kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, maka sedikit sekali yang mampu mensyukurinya. Ujian yang cukup berat, yang menggoda. Sehingga ditekankan dalam hadis ini, kita jangan sampai mengkufuri nikmat, syukurilah nikmat itu sekecil apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian betul-betul mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmatku. Dan kalau kalian mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu ini yang harus kita yakini bersama. Di antara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi baik itu ekonomi keluarga, negara dan bangsa, adalah dengan mensyukuri nikmat yang ada dan tidak mengkufurinya. Maka Allah akan menambah barokah dan limpahan nikmatnya itu kepada kita semua. Sebaliknya, kalau kita itu mengkufuri nikmat, walaupun kita ahli dalam bidang ekonomi, ahli cari duit, ahli mengumpulkan harta, tapi kalau kita mengkufuri nikmat itu, maka azab Allah sangat pedih. Bisa jadi target-target kita dalam mencapai harta itu terbalik. Tidak semakin banyak pendapatannya, tapi semakin banyak hutangnya. Atau bisa jadi kita akan mendapatkan kesengsaraan dari kiamat nanti. Wala haula wala quwata illa billah. Nah. Selanjutnya. Qala rahmat ta'ala wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal ismi. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Faqala, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haqa fi sadrika wa karita ayat tali'a alaihin nas. Adapun dosa ialah apa yang membuat hatimu ragu dan engkau tidak suka orang lain melihat perbuatanmu. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pembahasan hadis berikutnya. Udah lain pembahasan ya. Tadi antara syukur dan kufur nikmat dan cara mensyukuri nikmat. Hadis ini membahas tentang al-bir wal ism, kebajikan dan dosa. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa al-bir ialah husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Ini bukan definisi yang bersifat menyeluruh, tapi definisi dengan cara memberi contoh. Ya. At-ta'rif bil mithal. Definisi dengan apa ini? Menyebutkan contoh yang nyata. Sehingga maknanya ialah di antara kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi orang itu dikatakan baik jika akhlaknya baik. Tapi akhlak yang baik bukan satu-satunya apa ini? Kebaikan. Tapi satu di antara sekian kebaikan. Lalu apa itu akhlak yang baik? Ini saya sampaikan pernyataan Ibnu Daqiq Al-Id rahmataala. Ibnu Daqiq Al-Id rahmataala menjelaskan tentang akhlak yang baik. Beliau juga menjelaskan definisi dengan contoh, at-ta'rif bil mithal. Husnul khuluq huwa al-insaf fil muamalah. Akhlak yang baik itu diantaranya ialah adil dalam permuamalah. Di dalam permuamalah dengan sesama manusia, dia adil, tidak pernah zalim kepada orang lain. Maka orang itu baik akhlaknya. Warifku fil mujadalah. Warifku fil mujadalah. orangnya lemah lembut ketika berdebat. Nah, tapi kadangkala kita dalam menyampaikan ilmu butuh debat. Nah, maka orang itu akan kelihatan orang itu baik atau tidak ketika berdebat. Kalau dalam berdebat dia bersikap tenang, lemah lembut, menyampaikan argumen-argumennya. Nah, tenang, tidak emosi. Nah, orang bagus. Namanya al-jidal billatihi ahsan. Mendebat dengan cara yang lebih baik. Tapi kalau dalam debatnya keluar cacian, kata-kata kotor, emosi, marah-marah, ya, nah. Apalagi kalau terpojok, kalah dalam debatnya, nah, pakai banting-banting meja, nah, kelihatan orang ini, karakternya jelek. Apa yang banting-banting meja? Salahnya meja itu apa? Banting-banting, nggak bisa membantah hujah, malah banting mejanya, ya, nah. Baik. Wal adlu fil ahkam, dan adil dalam menetapkan hukum. Ini terkait dengan masalah hakim, ya. Hakim itu dianggap baik, akhlaknya baik kalau adil dalam menetapkan apa ini? Hukum, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih dan menghukumi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat. Nah. Wal badlu, dan suka berkorban. Suka berkorban untuk orang lain. Itu al-badlu. Ini orang ini kalau cuek, gak mau tahu urusan orang, gak mau berkorban untuk orang lain, nah ini jelek akhlaknya. Tapi kalau ini selalu berkorban untuk kepentingan orang lain, rela berkorban untuk saudara-saudaranya, ya, memperhatikan keadaan saudara-saudaranya, ini orang ini akhlaknya baik. Wal ihsan, berusaha untuk berbuat baik kepada setiap orang. Nah, tidak mengganggu, tidak berbuat jelek kepada orang lain. Nah, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi selalu membalas dengan kebaikan, maka ini ciri akhlak yang baik. Wa ghairu dzalika min sifatil mu'minin, dan masih banyak selain itu dari sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi definisi akhlak yang baik menurut Muttaqi al-Id ini ialah at-ta'rif bil mithal. Definisi dengan memberikan apa ini? Contoh, ya, bahwa akhlak yang baik itu al-insaf fil muamalah, adil dalam bermuamalah. Wa rifqu fil mujadalah, lemah lembut dan sopan dalam berdebat. Wal adlu fil ahkam, adil dalam menetapkan hukum. Wal badlu, rela berkorban untuk orang lain. Wal ihsan, dan selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak punya niatan jahat kepada orang lain. Ini contoh-contoh akhlak yang baik. Berarti albir, kebaikan, ya tadi itu. Karena albiru husnul khuluq. Kebaikan itu ialah akhlak yang baik, yang kemudian dijabarkan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Qittadi. Ulama yang lain menjelaskan tentang albir, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali rahmataala, albirru yadkhulu fihi jami'u ta'at al-batinah. Masuk dalam pengertian kebaikan ialah semua ketaatan-ketaatan batin. Kal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul. Ini semuanya ialah kebaikan, karena termasuk ketaatan yang bersifat apa ini? Batin. Wattaatu adh-dhahirah, dan mencakup juga ketaatan yang dhahir. Ka infaqil amwal fima yuhibbuhu Allah, seperti menginfakkan harta ke jalan yang dicintai oleh Allah. Wa iqamatus shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wal wafa'i bil ahdi, menunaikan janji. Was sabri alal aqdar, sabar menghadapi takdir. Kal ma'at wal fakri, seperti takdir sakit dan takdir miskin. Wa ala ta'at, dan sabar menghadapi ketaatan. Kas sabri ala liqa'il adwi, seperti sabar dalam berjumpa dengan musuh. Nah, ini penjelasan Ibnu Rajab tentang kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah semua ketaatan yang batin dan yang zahir. Itu dianggap kebaikan. Ketaatan-ketaatan batin tadi itu, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul. Ketaatan zahir itu berinfak fisabilillah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji, sabar menghadapi takdir. Semuanya ialah ketaatan apa ini? Dhohir. Semuanya dianggap albir, kebajikan. Kemudian ulama yang lain menjelaskan tentang albir ialah Asy-Syaikh Ahmad Hijazi. Asy-Syaikh Ahmad Hijazi albir ibaratun amma qtadahu syar'u wujuban wa nadba. Kebaikan itu adalah istilah apa yang telah ditetapkan oleh syariat berupa perkara-perkara yang wajib maupun yang sunnah. Jadi sesuatu itu dikatakan baik jika ditetapkan oleh syariat, baik itu hukumnya yang wajib atau hukum apa ini? Sunnah. Jadi perkara-perkara yang wajib dalam syariat dan perkara-perkara sunnah dalam syariat itu adalah albir, kebaikan. Nah, adapun ciri kebaikan, ikhwana fillah a'azzakumullah, ialah membuat tentram hati jika mengamalkannya. Dan senang kalau ada orang lain melihatnya. Nah, walaupun bukan diniati seperti itu. Jadi ciri khas kebaikan yang telah disebutkan tadi ialah membuat tenang hati jika apa ini? Mengamalkannya. Dan senang kalau ada orang lain yang melihatnya, walaupun dia tidak punya niatan seperti itu. Yani tidak ingin dipuji orang, ya. Nah, tidak ingin dilihat orang. Tapi paling tidak kalau ada orang lain lihat, senang. Nah, gak takut. Nah, contoh sholat. Sholat 5 waktu di masjid jamaah. Nah, kita menjalankannya. Habis menjalankan, rasa apa ini? Tenang, mantap. Kalau ditanya sama orang tua, dari mana? Dari masjid, sholat jamaah. Nah. Oh iya, bagus. Ya kan? Apalagi kalau mertuanya lihat di masjid, enggak sengaja. Nah. Oh, menantu saya, rajin sholat jamaah. Ngono. Oh iya, Pak. Alhamdulillah. Seneng, ya kan? Nah. Walaupun bukan itu yang kita cari. Paling tidak kita itu tidak takut dilihat apa ini orang lain dalam menjalankannya. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang masalah al-ismu, dosa. Apa itu al-ismu? Ini dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang berbeda-beda. Namun di sini bahwa al-ismu itu ialah al-ma'asi wadzunub bihaqqillah au bihaqqi khalqi. Al-ismu itu ialah maksiat dan dosa terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak makhluk. Jadi kalau kita melanggar haknya Allah, berarti apa ini? Dosa, al-ismu. Kita melanggar hak-hak makhluk, berarti dosa, al-ismu. Nah, adapun cirinya, perbuatan itu dianggap dosa. Cirinya ialah sebagaimana dalam hadis, ma haka fi sodrik wa karita ayat tariya alihinas, membikin ragu dalam hati. Bikin hati gelisah, gak tenang. Dan tidak suka dilihat oleh apa ini? Orang lain. Nanti kalau kita mengerjakan maksiat, asalnya seneng, tapi setelah berbuat apa ini? Resah, gelisah. Waduh. Ya. Itu kalau hatinya masih baik. Nah, artinya masih bersih. Kalau melakukan perbuatan maksiat itu akan gelisah. Dan dia gak suka orang lain mengetahuinya. Akan dia berusaha menutupinya dan bohong. Tanya, kamu dari mana nak? Gitu. Kok tak lihat kamu pergi ke tempat karaoke? Contoh yang dekat-dekat aja ya. Nah, karaoke. Enggak, Pak. Saya ke warung sate kok. Depannya kan warung sate. Nah, dia berusaha untuk apa ini? Menutupinya, enggak suka kalau yang lain tahu. Bahkan kalau ada yang melaporkan diancam. Awas, kamu ngomong sama orang tuamu kalau kita ke karaoke tak bohong. Nah. Menunjukkan perbuatannya itu apa? Perbuatan dosa. Itu kalau orangnya masih normal artinya. Fitrahnya masih bersih. Seperti itu. Tapi kalau gak punya perasaan semacam itu. Berarti telah mati hatinya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan dia kalau bangga dengan itu. Berarti dia termasuk mujahir fil maksiat. Orang yang terang-terangan dengan bangga atas kemaksiatannya. Ini dosanya besar. Kalau menjalankan maksiat itu hatinya tenang, adem ayem gitu. Nah, khusyuk. Kamu gelisah enggak? Oh, juga gelisah, itu menghilangkan kegelisahan. Kamu enggak deg-degan melakukan maksiat itu? Oh enggak, enjoy saja. Nah. Kamu enggak malu orang lain tahu? Ngapain malu kita rame-rame? Kamu rekam juga enggak apa-apa. Kamu sebar luasan juga enggak apa-apa. Naam. Itu. Enjoy aja. Nah. Wah. Ini orang hati-hatinya apa ini? sakit atau mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang ini berarti mujahir fil maksiat, terang-terangan dalam perbuatan maksiat. Dosanya besar dan orang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja berkeliaran di muka bumi untuk membanggakan maksiatnya, ya. Segera serahkan ke pihak yang berwajib, nah, untuk ditangani dan diterapi. Nah. Barakallahu. Hadis ini ikhwanu fillah azzaqakumullah tidak hanya sekedar mengetahui apa sih definisi kebaikan, apa sih definisi dosa, bukan. Ini memang bentuknya ialah khobariyah, berita, ya. Menjelaskan kalau kebaikan itu begini, cirinya begini, kejelekan itu begini, cirinya begini. Tetapi yang terkandung di dalamnya ialah perintah dan larangan. Lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah apa ini? Dosa. Jadi gak cukup bagi kita, oh ya sekarang saya tahu apa itu kebaikan, saya tahu apa itu dosa dan kejelekan. Tapi ada selanjutnya. Kalau Ustaz tahu apa yang kamu lakukan, nah, laksanakan kebaikan, tinggalkan apa ini? Dosa. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtaritu bin nas min ajri ana dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaih, walafdu di Muslim. Jika kalian berjumlah 3 orang, maka janganlah 2 orang saling berbisik-bisik meninggalkan temannya yang ketiga sampai kalian bergabung dengan semuanya, karena hal itu bisa membuat dia sedih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim. Barakallahu. Ini pembahasan lain. Ini hadis berikutnya. Hadis ini ifana bidna auzakumullah maknanya ialah, jika kita sedang berkumpul-kumpul 3 orang atau lebih. Jika kita apa ini? Sedang berkumpul-kumpul 3 orang. Enggak pakai atau lebih, 3 orang. Maka dilarang untuk berbisik-bisik hanya dengan 2 orang dan meninggalkan teman satunya tanpa ada permintaan izin dan uzur. Karena itu bisa melukai hati dan perasaan. Misalkan dalam satu ruangan kita terdiri dari 3 orang, ya, si A, si B, dan si C. Maka kita dilarang kemudian kita bisik-bisik sama A dan B. Si C gak diurus. Itu dilarang. Karena bisa menyakiti dan melukai perasaan si C. Nah, gak boleh dilakukan. Jika kita bersama dengan 4 orang atau lebih, maka tidak apa-apa berbisik-bisik dengan 2 orang. Nah, ini penting, ya. Ada 4 orang kumpul. A, B, C, D. Terus A sama B ngomong sendiri, bisik-bisik. Enggak masalah. Kenapa? C sama D juga bisa, bisik-bisik. Enggak masalah. Oh, mereka berdua lagi asik, bisik-bisik. Ayo kita juga bisik-bisik. Enggak masalah. Ya, ini kaidahnya. Kalau kumpul hanya 3 orang, enggak boleh bisik-bisik cuma 2 orang. Yang satunya ditinggalkan karena bisa melukai apa ini? Hati dan perasaannya. Kalau 4 orang atau lebih, boleh bisik-bisik 2 orang meninggalkan yang lain. Itu pemahaman hadis ini. Nah, kemudian yang bisa kita pahami dari hadis ini yang lain, bahwa Islam memerintahkan kita untuk menjaga hati seseorang dan tidak melukainya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, ini muslim yang bijak sebelum berkata, sebelum berbuat, itu harus dipikirkan. Ucapannya ini kira-kira menyinggung perasaan orang lain apa tidak? Menyakiti hati orang lain apa tidak? Bahasa yang disampaikan ini sudah sopan apa tidak? Nah, itu muslim yang bijak sebelum dia mengucapkan pernyataan-pernyataan. Kalau ceplas-ceplos, asal bunyi, nah ini bisa melukai perasaan orang lain. Enggak boleh. Dari sisi adab dan sopan santun, enggak sopan. Ya. Begitu pula dengan perbuatan. Orang itu kalau bijak, dia akan berpikir, ini perbuatan saya kira-kira menyinggung perasaan orang lain apa tidak. Membuat orang lain suudon apa tidak. Membuat orang lain tersakiti apa tidak. Kalau tidak, laksanakan. Kalau iya, jangan. Tapi kalau prinsipnya semau saya, semau gue, asal berbuat, gak peduli tersinggung atau tidak, suudon atau tidak, ini tidak boleh. Karena ini tidak mengikuti adab-adab dalam Islam, dalam masalah muamalah. Nah, inilah masalah yang remeh tapi menjadi sebab perselisihan di antara sesama manusia. Dan kurang peka dalam masalah ini. Maka jadilah muslim yang bijak dalam berkata dan berbuat. Usahakan jangan sampai melukai perasaan orang lain. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Walaupun kita tidak menyengaja untuk melakukannya. Tapi kita harus berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Nah, kalau ternyata kita memang gak sengaja sampai melontarkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan, segeralah minta maaf untuk menutup celah, ya, untuk mengembalikan keadaan hati orang lain yang asalnya sakit dengan apa ini? Permintaan maaf yang tulus. Nah, ini dicontohkan tadi itu 3 orang kumpul, tapi yang diajak bicara cuma 2. Satunya dibiarkan sendiri. Ngomongnya bisik-bisik lagi. Berarti dalam hadis ini ada faedah yang lain. Jika ada 3 orang, kemudian ada 2 orang yang berbicara, tapi dengan suara yang keras, gak bisik-bisik, maka tidak apa-apa. Silakan A cerewet, B cerewet, C pendiam. Akhirnya si C hanya jadi penonton dan pendengar budiman. Nah, si A sama si B cerita macam-macam. Si C cuma dia dengar saja. Enggak apa-apa. Karena si C tahu isi pembicaraan apa ini, si A dan si B. Atau kalau 3 orang, kemudian si A dan si B mau berbicara sesuatu yang rahasia, kemudian minta izin kepada si C dan diizinkan, monggo, enggak apa-apa. Karena sebab dilarang ialah tidak apa ini melukai hatinya, agar tidak membuat dia sedih. Berarti kalau sesuatu itu tidak membuat dia sedih, tidak melukai hatinya, maka apa ini? Enggak masalah. Nah, jelas ya? Bagaimana kalau tiga orang A, B bisa bicara? Nah, si C bisu dan tuli. Apakah pembicaraan kita dilarang si A sama si B? Apakah harus ngomong sambil ngomong sama isyarat? Jawabannya enggak, ya. Tapi jangan sekali-kali menunjukkan perbuatan menyindir atau menyinggung perasaan si C yang buta, yang bisu dan apa ini? Tuli tadi. Nah, si C kan enggak ngerti apa yang diomongkan, ya kan? Tapi kok dia pakai isyarat-isyarat gini-gini? Gini, ya kan? Nah, ini apa maksudnya, ya? Nah, si C tersinggung, ya? Nah, sakit hatinya. Mentang-mentang saya bisu, saya tuli, digini-ginikan. Nah, ya? Nah, itu enggak boleh. Ini semuanya kembali kepada ilatnya, yakni hal itu bisa menyedihkan atau melukai hati dan perasaannya. Nah, sehingga segala perbuatan dan ucapan yang bisa menyakiti hati dan perasaan orang lain tanpa hak, maka itu dilarang dalam Islam dan harus dijauhi. Para siapa yang tidak sengaja melakukannya, maka hendaknya dia segera untuk meminta halal dan maafnya. Baik. Yang penting apa yang saya sampaikan tadi, tolong dipelajari, diperhatikan dan diamalkan. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa istiqomah dalam mengamalkan adab-adab dalam Islam. Dan saya berharap dengan sangat semoga ikhwah-ikhwah yang ada di Tuban ini betul-betul memiliki akhlak dan adab Islam yang baik, sehingga tutur katanya dan tindak tanduknya benar-benar mencerminkan seorang muslim yang berakhlakul karimah. Karena dengan itu dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah akan menjadi dakwah yang indah, karena didasari dengan akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.